Halus lembut cuman pokoknya kalau orang tua kita tidak menerima nasihat, jangan putus asa. Terus dan terus nasihati sampai orang tua tadi betul-betul mengerti akan kesalahan ini. Yang mau pasti selama orang tua tadi jatuh dalam kesyirikan atau kemungkaran, kita sebagai orang anak harus dan berkewajiban bertanggung kepada mereka dalam urusan-urusan duniawi dengan cara yang baik. Dia berkata dari orang-orang lain ayatnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'ruf. Jangan bisa kalau orang tua memaksa kamu berbuat kesyirikan yang kamu tidak punya ilmunya, jangan kamu taati orang tua tadi dalam perkara syirik tersebut. Tapi kalau wa shahibhuma fid dunya ma'rufah, temani orang tua ini dalam urusan duniawi dengan cara yang baik. Dia terkait dengan tentang ada memerintahkan, ada di sini Rasulullah menyatakan dengan tegas, waktu untuk memerintah anak sholat umur 7 tahun. Ini tolong kita perhatikan. Sebagian muslimin terlalu semangat, semangatnya luar biasa berkaitan dengan anak yang sebelum 7 tahun sudah dipaksa dan diharuskan untuk sholat. Ini dalam pandangan para ulama kita yang ahli tafsir, ini termasuk menyelisih sabda Rasul. Dampaknya cukup negatif. Di antara dampaknya, anak yang belum usia 7 tahun itu akalnya belum sempurna untuk bisa mencerna yang namanya sholat. Umumnya anak yang sudah dipaksa sholat belum kita menafsirkan itu generasi generasi yang paling mulia dari semua generasi yang ada terhadap para sahabat. Tidak ada jadi. Tapi kenapa Rasulullah SAW berkata demikian? Yang pertama, untuk supaya anak-anak ini lebih memperhatikan ibu. Dalam usaha yang lain, Rasul terus bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, man ahakun nasi isuh tadi, siapa orang yang paling berhak untuk saya temani dengan hak ini? Untuk mengatakan ibu. Tanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Untuk mengatakan ibu. Siapa lagi Rasulullah? Untuk mengatakan ibu. Berapa? Tiga kan. Siapa lagi Rasulullah? Untuk mengatakan kemudian berapa? Tiga kali bapak. Ini menunjukkan bahwa sifat rahimahullah, hak ibu itu lebih besar daripada hak ibu. Mohon yang membawa yang nilai. Itu menjadikan kepada Rasul. Kenapa kok ibu lebih besar? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau imam besar, Imam Syafi'i yang punya kita beliau bersolih di antara ini. Beliau mengatakan, tinggalkan ibu itu memiliki tiga amalan yang tidak mungkin bila terlambat. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Bapak, apa ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Amalan yang tak tergantikan. Jadi kalau ibunya memerintahkan sesuatu, kita kira bapaknya itu ibunya baru tahu. Kerjakan perintah ibu dulu baru bapak, baru bapak jangan begini. Dan baru bapak mengerti. Yang dikarenakan besarnya satu, yang kedua dikarenakan wanita itu pada umumnya lemah. Ibu itu pada umumnya diremehkan anak-anaknya. Anak itu terkadang seringkalinya sekian dan takut sama bahasa. Sama ibunya berhari, sama bapaknya, langsung untuk begini. Bapaknya bilang, maaf. Sebegini aja. Kata bapaknya, maaf. Begini, ibunya. Maaf. Anda. Wajar rumah. Sehingga dikarenakan lemahnya wanita, lemahnya para ibu pada umumnya, Nabi Rasulullah SAW memberikan makanan bagi mereka. Justru surga itu di bawah kedua bapak kami itu. Dengan bakti kepadanya, dengan memuliakannya, dengan menghormatinya, dengan menyayanginya. Yang pertama kita yang besarnya hati, yang kedua juga adalah kondisi mereka yang ditolong. Sehingga anak itu tadi sama bapak jika dapat tidak berani kepada bapak karena kuih bawahnya, tidak berani kepada ibu dikarenakan besarnya hati. Yang ini karena kuih bawahan, yang ini karena hati bapak. Sebagai anak yang soleh itu bakti kepada kedua orang tua, bapaknya yang bakti kepada ibu juga bakti dan lebih bakti kepada ibunya. Ada beberapa contoh orang ini sudah dalam beberapa hari yang betul-betul sangat-sangat dunia dan terbisa dengan sebab bakti. Ada di tempat bakti ibu yang berlaki dalam masyarakat. Ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia dikatakan sebagai sayyidnya para nabi. Di zaman yang waktu beliau menyebut-nyebut nama tabi'in. Padahal bukan namanya Rasul. Tapi itu sesuatu Rasul tidak cukup. Tapi di zaman beliau hidup, beliau sudah menyebut nama Tuhan. Beliau mengatakan kepada para sahabat, nanti akan datang kepada kalian satu rombongan dari Yaman, dari Murad, dari suku Murad. Kita katakan mereka ada Uwais Al-Qarni. Kalau kamu bertemu sama dia, mohon dia rombongan dari Yaman, dari Mu'awiyah. Langsung teringat pada Rasulullah. Kalian rombongan dari Yaman? Kalian dari Mu'awiyah? Ini sekarang kalian ada seseorang yang bernama Uwais al-Ramani. Ciri-ciri yang ciri-ciri. Maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan istaghfirli wa astaghfirullah ampun kepada Allah untuk ini Allah mengampir di umat ya Allah aku tidak dapat umat jadi mintakan ampun kepada Allah sebab aku pernah meminta Rasul mengatakan ini kita nakal maka wa sunnatullahi ma'firatu dhabar dan berumah kita yang berumah apa yang memahamkan semata ini sampai Rasul ini menangkapkan kepada mereka ternyata amalan dia selain ibadah-ibadah yang lain satu amal yang sangat spesial dia adalah orang seorang anak yang begitu rupa kering anak yang sangat-sangat bakti oleh amal itulah yang membuat bisa menjadi aku ya disini saya juga Rasulullah dan berbuat sama saat ini mulia orang yang berbuat sampai tidak sempat untuk berangkat haji sekian tahun lamanya yang menghalangi beliau ialah mengurusi ibu beliau lebih mengutamakan berhati kepada ibu diurusi ibu yang sudah keluar tapi lebih mengutamakan nama ibu daripada Allah sebenarnya mengurus secara anak yang baik orang soleh bisa berbakti kepada ayah juga berbakti kepada ibu bahkan lebih spesial kepada ibu tidak ada yang lain sebagai orang Islam Allah alam Islam ini mungkin saya akan sampaikan dalam kesempatan kali ini saya mohon maaf karena mungkin kan waktu yang lebih panjang dengan rasa semakin malam